Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Setelah kita pelajari bahwa membaca surat secara tertib menurut susunan mushaf Utsmani mustahab, yakni membaca pada rakaat pertama satu surat dan pada rakaat kedua surat berikutnya secara langsung pada urutan mushaf Utsmani. Ya. Tidak loncat gitu. Tidak melompati satu surat atau dua surat dan membaca surat kesekian pada urutan mushaf, tetapi langsung yang setelahnya. Langsung yang setelahnya. Nah, hal ini dalam rangka pertama mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua tidak meneladani mushaf, meneladani Utsman, meneladani Utsman dalam penyusunan mushafnya, mushaf Utsmani yang menjadi pedoman kaum muslimin. Amalan Nabi Alaihissalam yang menunjukkan hal ini, ya, pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada salat Jumat, pada salat Jumat surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Hadis riwayat Muslim. Jadi rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat yang kedua Al-Munafiqun, dan demikian susurannya dalam mushaf Utsmani. Al-Jum'ah kemudian langsung setelahnya adalah Al-Munafiqun. Jadi berurutan secara tertib, ya. Langsung surat berikutnya tanpa melompat gitu. Nah, ini hadis yang pertama sebagai contoh amalan Nabi sallallahu melakukan hadis. Yang kedua, contoh yang kedua hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam biasa membaca pada sholat Id dan sholat Jum'at. Pada sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan sholat Jum'at, surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Yakni pada rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihi isma Rabbi. Nah, Al-A'la. Kemudian Sabbih isma Rabbil A'la, kemudian rakaat yang kedua Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Dan ini urutannya yang seperti itu dalam mushaf Utsmani. Sabbih isma Rabbil A'la, surat setelahnya langsung Al-Ataka Hadithul Ghashiyah. Nah, ini diantara contoh amalan amaliyah Nabi SAW yang menunjukkan hal itu. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan, ya, termasuk dalam fadail Ibnu Katsir, dalam fadail Al-Qur'an yang telah nukil sebelumnya, nah, dan yang lainnya mengatakan demikian. Jadi mutawali, yakni berurut. Nah, satu surat rakaat pertama, rakaat kedua, surat berikutnya langsung. Jadi bukan melompat. Difaham ya? Tidak ditafriq. Nah, bukan surat yang terpisah. Nah, tapi langsung urutan surat urutan setelahnya. Seperti pada dua hadis tersebut. Nah, apabila dipisah secara urutan, apabila dipisah secara urutan, dalam arti membaca pada rakaat kedua surat lain yang terpisah urutannya dengan surat sebelumnya. Tafriq. Hal itu boleh dan tidak dimakruhkan. Hal itu boleh dan tidak dimakruhkan. Hal itu juga tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Meskipun yang pertama afdal. Jadi ini khilaful awla, menyelisih yang afdal. Nabi pernah melakukan itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat. Nabi alaihi salam biasa membaca pada salat subuh hari Jumat surat As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Nah, pada rakaat pertama. Dan Al-Insan, hal ata'ala Al-Insan, pada rakaat kedua. Antum, jika melihat susunan mushaf jauh, posisinya urutan antara As-Sajdah dengan Al-Insan jauh. Sekian surat memisah antara keduanya. Tapi masih sesuai urutan. Dari depan ke belakang. Tapi terpisah. Dipisah oleh beberapa surat. Dalil yang kedua. Hadis Abu Waqid Al-Layfi. Hadis Abu Waqid Al-Layfi. Radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Juga riwayat. Muslim. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam biasa membaca pada salat Idul Adha dan Idul Fitri surat Qaf dan Al-Qamar. Surat Qaf pada rakaat pertama, pada rakaat kedua Al-Qamar. Nah, posisinya ya. Berapa surat yang mengantari antara keduanya? Coba lihat mushaf berapa? Satu surat. Nanti tidak langsung ya. Nah, jadi ini dua. Nah, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah tadi, bahwa Nabi SAW biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat surat As-Sajdah dan rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua. Naam, riwayat Muslim, bahkan ini juga dikeluarkan oleh Bukhari. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, jadi ya, sebaiknya yang pertama ya. Nah, yang pertama yang ditekuni. Jadi langsung urutan berikutnya tanpa dipisah oleh beberapa surat sesuai urutan mushaf Utsmani. Kadang-kadang nah terpisah tidak masalah. Adapun membaca dengan susunan terbalik menyelisih susunan mushaf Utsmani telah kita bahas secara lengkap juga yang rajih insyaallah boleh tanpa dimakruhkan tetapi khilaful aula menyelisih yang afdal. Nah, terkadang hal itu dilakukan tidak masalah, tetapi yang ditekuni, supaya yang ditekuni, yaitu na'am sesuai urutan mushaf Utsmani, nah bukan dibalik. Dalam rangka mencontoh Rasulullah SAW, karena ada sebagian susunan surat dalam mushaf Utsmani, sekarang telah kita bahas tentang masalah ini yang rajih. Bahwa ada sebagian susunan surat dalam Mushaf Utsmani itu tauqifi, penetapan dari Nabi SAW. Di antaranya dua hadis tadi yang baru saja kita lewati. Nabi SAW membaca pada salat Jumat rakaat yang pertama Al-A'la dan rakaat yang kedua Al-Ghashiyah. Nah, dan begitu pula yang hadis yang kedua juga pada salat Id juga Nabi SAW melakukan itu. Nah, dan juga pada salat Jumat rakaat yang pertama Jumat, rakaat yang kedua al-munafiqun, dan kita dapatkan dalam Mus'haf Uthman sunannya begitu. Coba kita ufis. Jadi Uthman radhiyallahu anhu dan para sahabat menetapkan demikian berdasarkan na'am penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian surat-surat penetapan susunannya ijtihad dari Uthman dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, buktinya, siapa yang ingat di antara buktinya? Buktinya ada sahabat lain yang punya ta'lif mushaf, penataan mushaf, susunan mushaf yang berbeda dengan mushaf Uthman. Siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, dan Nabi SAW juga yaitu buktinya adalah Ibn Mas'ud punya susunan mushaf yang lain. Naam. Dan ini yang kita rajikan sebenarnya dipilih oleh Ibn Hajar. Ya, kemungkinan tersebut dan ditegaskan oleh Ibn Utsaimin. Dalam rangka itu. Nah, mencontoh Nabi SAW untuk susunan surat yang memang dari Nabi SAW dan selebihnya yang merupakan hasil ijtihad Uthman dan para sahabat. Naam. Afdal mengikuti ya susunan penetapan hasil ijtihad mereka. Nah, tetapi tidak dimakruhkan jika diselisih, yakni dibalik. Hanya saja menyelisih yang afdal, nah, ini yang rajih, wallahu alam. Masalah berikutnya, kita sekarang beralih ke masalah hukum mustahab memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Mustahab memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Bagaimana prakteknya? Prakteknya berarti membaca pada rakaat pertama surat yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan itu pada seluruh sholat lima waktu. Hukum ini berlaku pada seluruh sholat lima waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini pendapat Sufyan ats-Tsauri, pendapat Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri, Ahmad Alimun Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Muhammad ibn al-Hakam, Muhammad ibn al-Hakam al-Syaibani. Siapa yang kenal Muhammad ibn al-Hakam al-Syaibani? Sufyan al-Thawri masyhur. Ali hadith al-Fiqh, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, sahabat Imam Ahmad. Nah. Ishaq bin Ibrahim bin Makhlaf. Ali hadith, Ali ahli fiqh, alim Khurasan. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani man hu? Siapa? Aywa, al-Imam Abu Hanifah punya dua murid senior yang melanjutkan fiqh al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, dan yang satunya Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Dan salah satu pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Dan ini salah satu pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Di antara fuqaha Syafi'iyah yang memilih ini, Al-Qadhi Abu Tayyib Abu Bakr Al-Baihaqi dan An-Nawawi. Pendapat ini yang dirujukkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Qayyim Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Yani dari kalangan fuqaha Hanabilah Ibn Qudamah, Ibn Qayyim, Ibn Utsaimin dan Al-Albani juga mendukung pendapat ini. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Qatadah sudah lewat di awal pembahasan. Hadisnya muttafaq alaih. Masih ingat? Hadis Abu Qatadah bisa dilihat kembali di awal pembahasan. Pada pembahasan awal tentang disyariatkan yang membaca surat selain Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Nah, karena Rasulullah SAW yaqra'u fi dhuhri wal asri fi ar-rak'atil ula was thaniyah bil Fatihah wa suratain. Itu hadisnya. Dan Rasulullah SAW yaqra' selalu membaca. Kana selalu membaca, kana yaqra' selalu membaca fi ad-dhuhr wal 'ashr pada salat dhuhr dan 'ashr. Di rakaatain al-ulayain pada dua rakaat yang pertama bil Fatihah dengan surat Al-Fatihah wa suratain dan dua surat, yakni masing-masing satu surat pada rakaat yang pertama pada Al-Fatihah, satu surat pada Al-Fatihah pada rakaat yang kedua bil Fatihah wa suratain. Nah, hadis itu, di hadis itu dikatakan ya, asy-syahid dari hadis kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, wa kana yutawwilu ar-rak'ata al-ula dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam memperpanjang rakaat yang pertama Nah, dan juga ada tambahan pada kelanjutan hadis. Wa kadzalika fi subh. Demikian pula pada subuh. Wa kana yutawwilu rak'atal ula, maknanya apa? Wa kana yutawwilu rak'atal ula, dan adalah Nabi selalu senantiasa yutawwilu memanjangkan rak'atal ula, rakaat yang pertama. Nah, berarti lebih panjang dari rakaat yang kedua. Wakadzalika fi subh, demikian pula pada salat subuh, yakni zuhur, asar, subuh. Nah, dari hadis ini, hadis ini muttafaq alaih, dari hadis ini a'immah yang telah sederetan a'immah yang telah disebutkan nama-namanya memetik hukum disunnahkan memanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua pada seluruh salat lima waktu. Nah, jadi bacaan rakaat pertama lebih panjang. Abu Daud telah mengeluarkan hadis Abu Qatadah ini dengan lafaz tambahan. Al-Imam Abu Daud dalam sunannya mengeluarkan hadis Abu Qatadah ini dengan lafaz tambahan, ada tambahan lafaz. Ada tambahan faedah. Tambahan lafaz yang ditambahkan oleh Abu Daud pada riwayat Abu Daud bunyinya, teksnya fadhanna maka kami berprasangka, kami memprediksi. Nah, fadhanna kami memprediksi, menduga. Kami memprediksi, menduga. Yakni tentunya dhon yang bermanfaat. Dhon yang bermanfaat adalah dhon rajih. Prediksi yang kuat, dugaan kuat. Nah, bukan dhon marjuh, bukan waham, bukan dhon dugaan lemah, yakni salah kaprah. Fa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Adapun dhon yang seperti itu tidak bermanfaat. La yughni min al-haqqi shay'a. Itu dhon marjuh maksudnya, yang waham tanpa dasar. Adapun ini dhon rajih. Nah, dhon yang kuat, yakni dugaan kuat, prediksi kuat. Naam, annahu yuridu bidzalik kata Abu Qatadah, kami memprediksi, menduga kuat, annahu bahwasanya Nabi SAW yuridu bidzalik menginginkan dengan hal itu, yakni dengan memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua, yuridu bidzalika ayyudrikan nasa ayyudrikan nasa نعم أن يدرك الناس أن يدرك الناس الرفعة الأولى أن يدرك الناس فاعل مرفوع أن يدرك الناس الرفعة الأولى نبي menginginkan dengan itu kaum muslimin الناس kaum muslimin bisa menyusul Nabi Rasulullah pada rakaat pertama ya sehingga tidak masbuk ketinggalan satu rakaat dengan dipanjangkan bacaannya ya susul menyusul datang bisa mendapatkan dari awal salat sehingga tidak perlu ya berdiri sendiri menambah nah setelah salam jika ketinggalan satu rakaat nah jika rakaat pertama nanti tidak dipanjangkan ya ada orang-orang yang kan tertinggal sehingga ketinggalan satu rakaat baik sanad riwayat ini dinilai sahih oleh Al-Albani sanad riwayat Abi Dawud ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih sunan Abi Dawud nomor 799 dan nomor 800 yang mau nulis nomor ini dalam sahih sunan Abi Dawud dan dalam sifat salat Nabi dan dalam sifat salat Nabi nah jadi ada dua faedah mengamalkan sunnah ini yang pertama iktidaan bin Nabi SAW mencontoh meneladani Rasul SAW sebagaimana pada hadis Abu Qatadah nah dan yang kedua mengandung faedah memberi kesempatan ya anggota jamaah yang terlambat agar bisa menyusul imam pada rakaat yang pertama sehingga tidak ketinggalan satu rakaat karena rakaat yang pertama dipanjangkan bacaannya. Nah, ini yang kita pilih. Adapun Asy-Syafi'i sudah jelas ya pendapat tadi itu yang benar insyaallah. Nah, tambahan untuk mengetahui khilaf dalam masalah ini. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat keduanya disamakan panjangnya. Al-Imam Asy-Syafi'i ijtihadnya, mazhabnya mengatakan disamakan panjangnya rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Muslim. Antum bawa Bulughul Maram? Hadisnya agak panjang. Nah, bisa dilihat hadisnya di Bulughul Maram. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, anda bacakan hadisnya. Kunna nahziru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, adalah kami nahziru menaksir mengukur menaksir qiyam lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fidh-dhuhri wal 'ashr. Pada salat zuhur dan salat asar. Fahazarna qiyamahu fi ar-rak'atayn al-ulayayn. Maka kami menaksir mengukur lama berdirinya Nabi alaihi salatu wassalam fi ar-rak'atayn al-ulayayn pada dua rakaat pertama min adh-dhuhri dari salat zuhur qadra qira'ati alif lam mim tanzilus sajdah kadar berdirinya untuk dua rakaat pertama salat zuhur adalah kadar bacaan surat as-sajdah alif lam mim tanzilus sajdah sampai di sini bisa difahami berarti lamanya panjangnya rakaat pertama dan kedua sama kadar panjangnya wa hazarna qiyamahu fil ukhrayain dan kami mengukur menaksir lama qiyamnya berdirinya Nabi Muhammad pada dua rakaat terakhir qadran nisfi min dhalik kadarnya setengah dari itu. Setengah dari itu. Nah, berarti rakaat ketiga dan keempat juga panjangnya sama. Nah, setengah dari panjangnya daripada dua rakaat pertama. Wa hazarna qiyamahu fi ar-rak'ataynil ulayayn min al-'asr. Wa hazarna qiyamahu, dan kami menaksir mengukur qiyamnya, lama berdirinya, fi ar-rak'ataynil ulayayn, pada dua rakaat pertama min al-'asr, dari salat asar. Ya. Ala qadri qiyamihi, ala qadri qiyami, sama panjangnya, lama berdirinya, fil ukhrayaini min adh-dhuhr, pada dua rakaat terakhir dari salat zuhur. Jadi dua rakaat pertama dari salat asar ditaksir diukur, ya, para sahabat Musa Khudri, ukuran lama berdirinya sama dengan lama berdirinya Nabi Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir salat duhur. Dua rakaat pertama salat asar sama panjangnya dengan dua rakaat terakhir dari salat duhur. Nah, di sini juga berarti rakaat pertama dan rakaat kedua dari salat asar sama kadar bacaannya. Dan sekaligus diingat, kita akan pelajari nanti, tapi akan datang matannya nanti. Kita tunda sampai pada matannya membahas ini, yaitu matan pada rakaat ketiga dan keempat mencukupkan Al-Fatihah, tetapi sesekali disunnahkan pada rakaat ketiga dan keempat membaca surat dan Al-Fatihah. Dalilnya hadis ini. Karena di sini dua rakaat pertama salat asar diukur oleh sahabat sama panjangnya dengan dua rakaat terakhir salat duhur. Berarti dua rakaat terakhir salat duhur itu baca surah. Karena sama panjangnya dengan dua rakaat pertama salat asar. Dan di situ jelas baca surah. Berarti dua rakaat terakhir salat duhur baca surah lagi di situ. Karena sama panjangnya. Tapi ini kadang-kadang. Nah, lengkapnya kita akan bahas di sana nanti. Wa fil ukhrayaini min al-'asr 'ala an-nisf min dhalik. وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. Dan pada dua rakaat terakhir dari salat asar panjangnya setengah dari itu, setengah dari dua rakaat pertama. Nah, setengah dari dua rakaat pertama panjangnya. Nah, ini dalil yang dipegang oleh Asy-Syafi'i. Hadis ini riwayat Muslim. Sehingga Asy-Syafi'i berpendapat yang disunnahkan adalah sama, rakaat pertama dan rakaat kedua kadar bacaannya sama, panjangnya sama. Itu pula rakaat ketiga dan keempat. Jadi yang pertama tidak dipanjangkan lebih daripada yang kedua. Tetapi ini ijtihad Asy-Syafi'i rahimahullah yang benar dalam hadis ini. Hadis Abu Qatadah lebih didahulukan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan dua alasan, dengan dua hujjah. Yang pertama, dan hadis Abu Qatadah, ya, lebih sahih. Ini yang pertama. Dari segi riwayat, hadis Abu Qatadah lebih sahih. Asah. Kenapa? Kenapa asah? Saya bantu menganalisis. Kenapa hadis Abu Qatadah asah? Karena hadis Abu Qatadah, siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Sementara hadis Abu Sa'id Al-Khudri hanya riwayat Muslim, Al-Bukhari tidak mengeluarkan. Berarti asah. Abu Qatadah lebih sahih, karena muttafaq alaih. Alasan yang kedua, hadis Abu Qatadah mengandung tambahan ilmu. Hadis Abu Qatadah mengandung tambahan ilmu. Apa tambahan ilmunya? Tambahan ilmunya yaitu penetapan secara pasti, bidzabt. Nah, bahasanya bidzabt. Bidzabt yakni pasti, ukuran pasti, penetapan pasti bahwa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Karena Abu Qatadah mengatakan yutawwilu rak'atal ula, memanjangkan rakaat pertama. Wa yuqassiru tsaniyah, dan memendekkan rakaat yang kedua. Begitu bahasanya Abu Qatadah, jelas sekali. Ini pemastian rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Adapun hadis Abu Sa'id Al-Khudri hanya mengukur hanya sifatnya taksiran. Ya. Taksiran sifatnya. Hazarna. Kami mengukur, menaksir. Nahziru. Hazar sifatnya. Takhmin. Yani sifatnya adalah taksiran, dugaan. Diukur gitu, diukur dibandingkan. Nah. Jadi bukan penetapan pasti. Nah, sehingga lebih kuat untuk diamalkan hadis Abu Qatadah. Ini ya, alasannya. Jadi mazhab Ahmad lebih kuat daripada mazhab Syafi'i. Ahmad dan bersama Ahmad dari Ishaq bin Rawi, Sufyan ats-Tsauri. Nah, dan mursalnya Muhammad mursalnya Abu Hanifah Muhammad ibn al-Hasan. Nah, juga sama dengan mereka. Yani Muhammad bin ibn al-Hasan al-Syaibani memiliki Abu Hanifah, namun ana tidak menyebutkan masalah Abu Hanifah, khawatir terlalu panjang. Yang jelas ada masalah Abu Hanifah beda dengan ini juga. Dan Muhammad ibn al-Hasan menunjukkan ulama itu tidak taklid kepada gurunya. Muhammad ibn al-Hasan di sini menyelisihi gurunya, di sini Abu Hanifah. Nah, dan Muhammad bin Hasan yang benar di sini berdasarkan hadis Abu Qatadah. Barakallahu fikum. Bersama dengan ini, barakallahu fikum, perhatikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri kan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Nah, dan taksiran sahabat, ya meskipun sifatnya taksiran, ya bisa jadi taksiran yang tepat kan? Dibandingkan dua rakaat pertama kadarnya, dua rakaat pertama salat dzuhur kadarnya lama, kadarnya adalah bacaan kadar surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah, dua rakaat terakhir setengah dari itu, kemudian dua rakaat pertama dari salat asar sama dengan dua rakaat terakhir dari salat dzuhur, kemudian dua rakaat terakhir dari salat asar setengah dari dua rakaat pertama. Artinya jika kadang-kadang seseorang, Allahu a'lam, kadang-kadang seseorang membaca rakaat pertama kadar panjangnya, yakni surat yang dia baca misalkan kadar jumlah ayatnya, panjangnya, pendeknya sama dengan rakaat yang kedua, tidak apa. Kadang-kadang seperti itu. Nah, namun rata-rata jika kita mengamati, coba aja diperiksa mushaf, surat-surat yang ada enggak yang persis sama panjang ayatnya. Nah, namun memang boleh jadi berbeda ayatnya, tapi panjang ayatnya beda, meskipun jumlah ayatnya berbeda. Al-Muhim, hal yang sulit sepertinya jika ini mau dipraktekkan, berusaha persis sama panjangnya rakaat pertama dan kedua, ini agak sulit ini. Adapun memanjangkan rakaat pertama dan kedua gampang, ya kan? Nah, pilih rakaat pertama surat yang lebih panjang, rakaat yang kedua surat yang lebih pendek, jelas sudah. Adapun mau mengawalkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri persis panjangnya yang dibaca pada rakaat yang kedua, ini sulit sekali ini prosesnya. Nah, harus persiapan betul sebelum jadi imam. Nah, kan begitu. Baik, ini harus betul-betul menguasai. Ada kulihat yang benar adalah hadis Abu Qatadah, yakni yang pertama dipanjangkan dari bulan dulu. Jika terkadang disamakan, apa? Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana pula seandainya terbalik, terkadang rakaat pertama lebih pendek daripada yang kedua, namun selisihnya tidak begitu jauh. Laba, apa buktinya atau apa dalilnya? Tadi kita lewati pada salat Jumat, Nabi Al-Qur'an membaca rakaat pertama apa? Surat Al-A'la. Rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Coba antum hitung ayatnya. Di hadapan ana ada mushaf ini. Al-A'la jumlah ayatnya 19. Al-Ghasyiyah jumlah ayatnya 26. Berarti mana yang panjang? Rakaat pertama dan kedua? Rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, ayatnya jumlahnya 19. Rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyah, jumlah ayatnya 26. Mana yang lebih panjang? Yang kedua. Berarti rakaat pertama lebih pendek daripada yang kedua. Iya kan? Nah, yakni naripatna seperti ini. Yang penting jangan dibalik. Maksudnya seseorang jadi imam seringnya rakaat yang pertama lebih pendek daripada yang kedua. Ini kata Imam Ahmad ta'allam, suruh belajar itu. Nah, ditanya dengan Imam Ahmad orang yang seperti ini, ta'allam. Katakan padanya ta'allam anta, belajar. Karena sunnahnya apa? Rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua. Adapun terkadang, karena sekarang barakallahu fiik, kita mengetahui hukum bahwa yang afdol mengikuti urutan mushaf. Nah, mengikuti urutan mushaf. Terkadang jika mengikuti urutan mushaf, terkadang surat yang kita baca sebelumnya lebih pendek daripada surat yang setelahnya. Imma kita balik yang setelahnya dulu kita baca agar pertama lebih, rakaat pertama lebih panjang. Tapi dari satu sisi menyelisih susunan mushaf. Itu boleh, kenapa? Kita lewati terkadang seperti itu. Dibalik, agar ini lebih panjang rakaat pertama. Nah. Atau tetap mengikuti urutan mushaf, karena itu juga afdal, meskipun rakaat pertama lebih pendek. Dan juga Nabi melakukannya pada salat Jum'at. Nah. Yang penting kita tahu mana yang ditekuni, mana yang continue, yang selalu. Nah, itu yang merupakan sunnah Rasulullah. Terkadang ada yang berbeda dengan itu, menyelisih yang afdal apa? Barakallahu fikum. Dan demikian selesai ya pembahasannya. Insyaallah kita akan pindamakan pada pertemuan berikutnya, yaitu membaca, kapan membaca dengan suara jahar dan kapan membaca dengan suara sir, di sebagian akhir matan yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Wallahu a'lam, tafadhalu, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.